Konsultasi Syariah. Hukum membuka telapak tangan ketika salam. Pertanyaan. Saya sering lihat beberapa orang membuka telapak tangannya ketika salam. Apakah ini ada dalilnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Fenomena salam dengan membuka tangan. Salam ke kanan, membuka tangan kanan, salam ke kiri, dengan membuka tangan kiri. Ada juga salam ke kanan, membuka tangan kanan, namun ketika salam ke kiri, telapak tangan tidak dibuka. Saya pernah bertemu dengan orang yang mempraktekkan semacam ini, dan ketika saya tanya, beliau menjawab, ketika salam ke kanan, tangan kanan dibuka, dengan harapan terbukalah pintu surga. Salam kiri tetap ditutup, tertutuplah pintu neraka. Itu alasannya, dan beliau sama sekali tidak menyebutkan dalil. Sebenarnya, kebiasaan semacam ini pernah dilakukan sebagian sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ingatkan dan beliau melarangnya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ketika kami salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat dengan kedua tangan ke samping masing-masing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, mengapa kalian mengangkat tangan kalian, seperti keledai yang suka lari? Kalian cukup letakkan tangan kalian di pahanya, kemudian salam menoleh ke saudaranya yang di samping kanan dan kirinya. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Larangan ini menunjukkan bahwa membuka telapak tangan ketika salam termasuk kesalahan dalam sholat. Jika ini telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, layakkah dilestarikan dan dipraktekkan? Demikian, Allahu A'lam.